Bismillahirrahmanirrahim. Anda siwar jami'an kullu hadis. Andal kibar jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala. Haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin man? Yahya bin Abdullah bin Bukair. Abu Zakaria al-Misri. Di antara bentuk syukur kepada gurunya, laula anni adraktu Malikan Walais. Ini Abdul Wahab. Nah, Yahya bin Bukair menyebutkan tentang Lais. Al-Lais afqah min Malik. Walakin al-hudwah li Malik rahimahullah ta'ala. Al-Lais lebih faqih daripada Malik. Akan tapi ketenaran berada dalam tubuh Malik rahmatullahi ta'alai. Al-Imam Syafi'i menyatakan Al-Lais afqah min Malik, walakin ashabahu lam yakumu bihi. Lais lebih faqih daripada Malik, akan tapi rekan-rekan Lais tidak menegakkannya, artinya tidak membantu untuk mengembangkan dari pendapat-pendapat Al-Lais bin Sa'd. Hadatsana Al-Lais. Al-Lais bin Sa'd Abu Al-Harith Al-Fahmi Al-Misri dari Mesir. Al-Mitahu Al-Lais Al-Qadda Walai Ta'asya Illa Ma'an-Nas. Tidak makan siang, tidak makan malam kecuali bersama manusia, mengundang orang. Walai akul illa ma'allahm illa yamrid. Tidak makan kecuali lauknya pasti daging, kecuali kalau beliau sakit. Qala Qutaybah kana Al-Lais yatasaddaq kull yawm ala 300 miskin. Bahwa Al-Lais kita sedekah kulla yaum, bersedekah setiap harinya ala 300 miskin. Sedekah setiap harinya kepada 300 orang miskin. Ya, luar biasa ya. Tidak makan siang, tidak makan malam kecuali pasti bersama manusia, ngundang orang. Tidak makan lauknya kecuali pakai daging. Tiap hari bersedekah kepada 300 orang miskin. Ini luar biasa. Namun sekali lagi, jarang seorang muhaddis, seorang yang berilmu, kemudian memiliki kekayaan demikian hebatnya. Karena rata-rata para muhaddisin, mereka adalah fuqara masakin. Bahkan Imam Zuhri menjadikan ad-dunya kal-ba'rah. Dunia itu seperti kotorannya binatang. Tidak peduli. Imam Zuhri. Wallais bin Sa'd, ilmu ketahui tatkala beliau meninggal, tidak ada jenazah pada zaman itu melebihi jenazahnya Al-Layth bin Sa'd yang menghadiri jenazahnya Al-Layth bin Sa'd. An Yunus, telah lewat Yunus bin Yazid Al-Aili Abu Yazid Al-Madani. Al-Madani wahuwa bin Athbatin Nas fi Zuhri, dia termasuk kepercayaan Az-Zuhri. Telah lewat minta Kifli, masih ingat pendakam Malik Ma'amad Qail Nuyayna Su'aib Yunus. Nah, ini Athbatul Nas fi Zuhri, Malik, Ma'mar, Uqail, Yunus, Su'aib, Nuyayna. Ali bin Shihab, Ibn Shihab telah lewat berkali-kali. Anda, Rahman, bin Ubaidillah, Abu Bakar, Al-Qurasi, Al-Madani, Nazil Syam. Taib. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Bakar Al-Qurasi Al-Madani Nazil Syam. Jama' Al-Qur'an fi 80 lailah, bisa mengumpulkan Al-Qur'an dalam tempo 80 malam. Artinya menghafalkannya. Di antara ucapannya, Inda Ilyas. Apa yang disebutkan ini? Indah Eski. Hah? Minallah risalah. Allah Rasul Balag. Wa ayat taslim. Taib, ha? Abdul Rahim. Hadis suami sunnah najah. Indah Muhammad. Hah? Al-Ama Imtijal Al-Arab Ayat Rahman Al-Habwah Al-Habwah Hiton Al-Arab. Ucapan yang lainnya Ibrahim. Siapa menyebutkan? Hidatul Majlis Kali Syaitan Nasib. Siapa lagi menyebutkan? Nasatu anal ulam la malali. Siapa lagi menyebutkan? Hah? Man sarahu ayah fil hadis fal yakul zabib. Siapa lagi? Hah? Hah? Ma qutu li ahad aid ilayya. Aku tidak mengatakan kepada seorang pun ulang untuk aku. Begitu mendengar hafal. Ini luar biasa. Di antara ucapan yang lain, la yahibbul hadis illa ajaluhum wa la yabidul hadis illa mukhannasuhum. Tidak mencintai hadis kecuali mereka yang laki-laki sebenarnya. Dan tidak membencinya kecuali mereka orang banci. Nah, kita masuk di mana ini? Masuk yang benci hadis atau menyenangi hadis? Bagaimana bentuk kebencian? Tidak pernah berusaha untuk menghafalkannya. Tidak pernah berusaha untuk memahaminya. Ini kebencian. Orang kalau cinta bagaimana? Berusaha untuk mengetahuinya. Ya benar. Ini bagi ABG-ABG ini. Atau ya khabarnya, nah mungkin berusaha untuk menghafalkannya, bahkan nama telepon pun dihafalkan. Nah, apalagi yang hadis, yang jelas ada pahalanya. Kalau seorang mencintai Rasulullah SAW, tentunya berusaha untuk meneliti bagaimana Rasulullah SAW. Kecintaan kepada hadis tentunya dengan menghafalkannya, dengan mengamalkannya, dengan memahaminya. An Sa'id Musayyib wa yuqal Musayyib. Kalian mengetahui bahwa dia adalah Sayyidut Tabi'in. Dijuluki dengan pimpinannya para tabi'in. Wa kana mimman yasridu asyam, terus menerus berpuasa. Wa idzan ma'ada al-mu'adzin mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah muadzin mengumandangkan azan semenjak 30 tahun yang lalu kecuali saya sudah berada di masjid. Nah, ini tentunya jarang kita jumpai. Orang ketika dikumandangkan azan dia di masjid. Rata-rata manusia bukan ke masjid. Ini di rumahnya. Jadi masjidnya sepi. Tidak ada jamaahnya. Kalau begitu untuk apa membangun masjid? Untuk apa dikumandangkan azan? Hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Rasulullah SAW kalian salat bagaimana? Julas shalah nam qurratu 'aini. Dijadikan salat itu adalah penyejuk mataku. Jadi betul-betul kecintaan Rasulullah SAW kepada salat. Saya sebutkan Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a wa rabbku, jadikan saya dan keturunan saya sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Ini doa Nabi Ibrahim as-salam. Ismail as-salam juga demikian. Kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat, bayar zakat, termasuk dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam juga demikian, ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rabb-nya. Uqnuti li rabbiki wasjudi. Sujudlah kepada diriku. Warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Nabi Isa juga demikian. Bagaimana, siapa yang menyebutkan tentang Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan saya ini barokah dimanapun aku berada. Allah memberikan wasiat kepada saya untuk melakukan salat dan membayar zakat ma dumtu hayya, selama saya masih hidup. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, aqimis salata li dzikri, lakukan salat untuk mengingat diriku. Wa aqimis shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, lakukan salat, perintah Nabi kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maksudnya salat bisa menghalang seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itu kalau sholatnya khusyuk. Tapi kalau sholat tengok-tengok sana kemari. Nah, siapa yang masih suka begitu? Nah, masih main-main. Kadang ketika sholat menyembunyikan jari jemarinya olahraga. Nah, pijat. Nah. Ya demikian tidak menghalangi dirinya. Sholat tapi tetap bermaksiat. Tidak mengetahui apa yang dibacanya, tidak bermanfaat dari sholatnya, karena tidak menghalangi diri ini dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sudah main-main, demikian keadaannya. Oleh karena itulah Ibrahim bin Yazid al-Nakhai kan wa idza arada ayyakhudha ar-rajul nadaru ila salatihi wa ila hadihi wa ila samtihi. Dulu mereka itu kalau ingin mengambil ilmu dari seorang, melihat sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya. Kalau sudah orang tersebut salatnya jelek, maka yang lainnya pasti jelek. Itu perkara mudah untuk menilai. Orang yang tidak pernah jamaah, rata-rata tidak amanah. Tidak amanah kepada Allah, menghadap kepada Rabbnya aja tidak bersungguh-sungguh, tidak amanah. Bagaimana cuma harta manusia? Tentu lebih tidak amanah lagi. Tak heran banyak korupsi, banyak pencurian, banyak yang ghasab, banyak melakukan kemaksiatan yang lainnya karena sholatnya tidak bagus. Saya sebutkan hadis Abi Hurairah, bahwa di antara ciri orang munafik, ta'amuhum an-nuhbah wa nimatuhum ghulul, di makanannya makan haram, ghanimahnya diambil sebelum pembagian harta rampasan perang. La yaqumul masajid illa hajra wa la yatul masjid illa dabara yastakbirun la yulafun wa la yulafun. Tahiyatuhum juga apa, tahiyatuhum la'nah. Ciri-ciri orang munafik, bagaimana kondisinya? Makanannya dari haram, ghanimahnya pun juga diambil sebelum bagian harta rampasan perang. Ketika jumpa bagaimana? Melaknat satu dengan lainnya, kadang pisuh-pisuh. Ini ciri orang munafik. Kalau ada santri yang sukanya pisuh-pisuh, ini tanda, ini tanda orang munafik. Demikian pula tidak mendatangi masjid kecuali memboikotnya. Ini seakan-akan mau ke masjid itu ke penjara. Seakan-akan mau ke penjara ke masjid. Lalu kita lihat para sahabat terdahulu, masjid dijadikan sebagai sentral utama pertemuan mempelajari ilmu agama Allah, pertemuan untuk mengatur siasat perang. Bahkan di antara mereka ada yang latihan pedang di masjid. Berbeda dengan kebanyakan manusia zaman sekarang, masjid hanya sekedar sampingan. Ada waktu yang masjid, ada waktu yang rumah. Datang orang mengajak untuk ke masjid, tetap tidak mau. Demikian pula mendatangi sholat dalam keadaan mengakhirkan. Bagaimana mengakhirkan? Jadi misalnya sholat asar, dilakukannya ini sudah kekuning-kuningan, matahari sudah mulai menguning. Rasulullah SAW menyatakan, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik, salatnya orang munafik. Ini dari sun. Nah, hatta idza mala asfarat nakara arba'a. Kalau sudah duduk-duduk, kalau nanti sudah mulai menguning, baru nakar, nakara. Dia mematuk 4 rakaat. Salatnya dengan cepat. Ya Rasulullah mengibaratkan seperti ayam matuk itu. Dengan cepat balapan. Nah, ini cirinya orang munafik. Demikian pula mustakbirun, mereka itu berlaku sombong. Telah lewat penyebutannya, orang yang sombong adalah betul hak hukum tunas. Menolak al-haq, menolak kebenaran. Demikian pula menyepelekan orang lain. Sudah miskin, hartanya sedikit, tidak pernah sholat. Ini orang sombong, walaupun dia miskin. Sudah miskin, tidak berusaha untuk melajari ilmu agama Allah. Ini orang sombong, merasa sudah paling pintar, tidak berusaha belajar ilmu agama Allah SWT. Ini ciri orang munafik. Termasuk juga mereka-mereka yang berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah, dari kebenaran. Maka di sini al-mutakallim bil batil syaitan natik. Orang bicarakan dan pembicaraan yang batil, dia itulah syaitan yang berbicara. Itu syaitan. Bentuknya bentuk manusia. Ada sebutkan namanya syaitan, bisa dikatakan kepada manusia, bisa dikatakan kepada hewan, bisa dikatakan kepada jin. Nah, Kita lihat juga bagaimana Sa'id Musayyab ma tarakahu ma'ala ta'akhkhara an takbiratul ihram, tidak pernah terlambat dari takbiratul ihram. Sementara kita ini sering terlambat ya, takbiratul ihram. Ini ibadahnya dari Sa'id Musayyab. Nah, dijuluki dengan Sayyid Tabi'in. Di antara ucapannya, ma aisa syaitan illa ja'a min kibalin nisa. Syaitan tidak akan putus asa kecuali datang dari arah wanita. Jadi untuk menghancurkan manusia itu dari jalan wanita. Para pencari ilmu misalnya dipalingkan dengan perempuan, sibuk dengan SMS-an, sibuk dengan telepon perempuan-perempuan. Waktunya bisa merojaah hari Jumat, mejeng di jalan, hari Kamis juga begitu. Akhirnya apa? Akhirnya bodoh. Nah, hafalannya juga tidak lancar sama sekali. Ini tipu daya, syaitan. Ini, tapi kalau orang yang sudah hatinya rusak, dibilang demikian tertawa aja. Nah, memang hatinya rusak. Dibilang ngomong apa kowe. Nah, bilang apa kamu? Padahal jelas yang mengatakan adalah Sayyid Tabi'in. Pimpinannya para tabi'in yang mengetahui perkara ini. Mereka-mereka yang bekerja, usaha yang dilakukannya hanya untuk wanita. Para sopir misalnya. Banyak sekali para sopir ketika singgah istirahat nanti melacur. Pulang-pulang tidak bawa duit. Keluarganya berantakan, sering jajan di jalan. Jajan betulan, jajan wanita. Habis duitnya. Demikian pula yang lainnya. Jadi upaya untuk memalingkan manusia datang dari arah syaitan. Dari para wanita ini. Idza khadas al mar'ah istasrafa syaitan. Kalau perempuan itu keluar, maka syaitan akan menghiasinya. Jadi mungkin istrinya sudah cantik sebenarnya. Tapi kalau melihat istri tetangga yang mungkin biasa-biasa, sudah tertarik. Nah, dan begitulah syaitan. Memalingkan manusia atau menghancurkan manusia dari arah perempuan ini. Makanya tidak ada istilahnya puas. Sampai beliau menyatakan, ma syai'un akh mindi minan nisa. Tidak ada sesuatu yang paling menakutkan bagi saya kecuali perempuan. Nah, waktu itu umurnya 82 tahun. Sudah tua. Apalagi yang ABG. Nah, makanya tidak ada istilahnya, wah oh, ini saya bisa merojaah perempuan, bisa semangat untuk belajar karena ada nah, perempuan ini. Nah, ia semangat sehari setelah itu hamil, ya enggak? Itu hamil, gagal belajar. Nah, lihat juga bagaimana Nabi Adam. Siapa yang menggoda pertama kali? Iblis. Siapa yang digoda? Hawa. Nam Hawa perempuan dulu. Nah, perempuan dulu yang digoda. Setelah perempuan berhasil, nah baru laki-laki. Baru Adam. Memakan sejarah khuld sampai diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Penuh dengan keletihan. Dari surga innalaka alla taju'a fiha wa la tara. Sesungguhnya engkau di surga tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah telanjang. Karena kalaulah mau fiha walat tahadat, engkau tidak akan pernah haus, tidak akan pernah kepanasan. Kita di dunia pernah haus apa enggak? Haus terus menerus haus, terus menerus lapar, terus kepanasan. Coba matahari enggak ada, nah, demikiannya sudah kondisinya panas, ya enggak? Hanya dinyalakan. Nah, kipas anginnya. Di surga tidak ada begitu. Sudah kondisi tenang, mereka berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga lihat bagaimana terbunuhnya Nabi Zakaria gara-gara perempuan dari Bani Israel. Demikian pula tempat ibadahnya Jurayj dihancurkan gara-gara perempuan. Perempuan ini merasa bangga dengan kecantikannya akan menggoda Jurayj. Nah, ini bukan Jurayj ini. Ibadahnya digoda demikian. Dan Jurayj tetap dalam kondisi beribadah kepada Allah. Gimana makarnya? Akhirnya dia berzina dengan seorang penggembala waktu itu berada di gubuknya. Berzina di situ setelah hamil dan lahir. Keluar-keluar kesana kemari ini. Hasil dari Jurayj. Akhirnya warga Bani Israel rame-rame mendatangi Jurayj dan memukulnya. Setelah itu merobohkan tempat ibadahnya. Akhirnya Jurayj dalam riwayah bahwa dia meminta untuk didatangkan anak tersebut. Kemudian berwudu. Setelah itu sholat. Kemudian menusuk kepada sang bayi, "Man abuk?" "Siapa bapakmu?" "Qala abi ra'il qanam." "Ayah saya pengembala kambing." Akhirnya Bani Israel merangkul dan mengalap barokah kepada Jurayj. "Nabni sumatah min dhahab." "Kalau begitu kami buatkan tempat ibadahmu dari emas." Jurayj mengatakan, "A'iduha kama kana." "Kembalikan sebagaimana semula dari tanah." Jadi Sa'id coba lihat. Gara-gara perempuan pelacur ini terjadi malapetaka demikian besarnya. Jurayj dipukuli, tempat ibadahnya dihancurkan. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sudah mungkin Jurayj dibunuh. Ya enggak? Kalau seandainya anak tadi tidak bicara. Mungkin sudah dibunuh. Tempat ibadahnya sudah hancur lebur. Wahakala. Dan ini berlaku sepanjang masa. Bahkan disebut ke dalam kisahnya Napoleon Bonaparte. Itu bisa bertekuk lutut karena seorang perempuan. Katanya begitu. Tokoh orang kafir. Tidak ada istilahnya merasa aman dari perempuan, tidak ada. Ini kalau ada laki-laki yang bilang merasa aman, ini laki-laki yang tidak beres. Ini mungkin ini laki-laki banji, ya enggak. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, mengetahui Abu Hurairah adalah Dausi al-Yamani dari Yaman. Sebutkan dari dua, Yahya bin Bukair al-Laits dari Mesir, Yunus bin Shihab bin Musayyab dari Madinah, Abu Hurairah dari Yaman. Qala Rasulullah SAW, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, "Yukharibul Ka'bah dhu aswai kotain minal Habasyah." Dhu aswai kotain dari Habasyah yang menghancurkan enam Ka'bah. Tadi disebutkan bahwasanya terkadang Allah tidak menempatkan mereka untuk bisa menghancurkan Ka'bah. Seperti pasukan Abraha. Demikian pula dalam hadis Aisyah yang sedunia Ka'bah. Dan juga yang lainnya. Tapi nanti di akhir zaman Ka'bah akan dihancurkan setelah dekat hari kiamat dan disebut lagi di dunia Allah Allah. Nama Allah aja gak disebut lagi sudah. Bagaimana sholat? Tidak mungkin tersebut. Bagaimana adzan? Tidak mungkin dikumandangkan. Ibadah haji tidak mungkin karena disitu akan disebutkan labbaik Allahumma labbaik. Salat juga begitu, Allahu Akbar. Adzan juga begitu, Allahu Akbar. Tidak ada kata-kata lagi Allah. Betul keadaan waktu itu sangat parah. Oleh karena itulah hendaknya kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah kita dilahirkan dalam kondisi orang tua kita beragama Islam. Coba kalau kita dilahirkan di Amerika sana, orang tua kita dalam keadaan beragama Kristen atau beragama Yahud, atau kita lahir di Jepang, kata orang tua kita menyembah matahari, mungkin kita akan menyembah matahari, mungkin kita akan menyembah Yesus, kita akan menyembah Uzair, atau seperti di Inggris menyembah tikus putih, atau seperti di India menyembah kemaluan perempuan, atau menyembah nam sapi. Nah, ini perlu disyukuri. Atau kalau Allah takdirkan kita melihat Dajjal, nah, mungkin ini adalah perkara yang sangat berat. Mungkin tidak bisa tahan. Baru sandal aja digosok, ya enggak? Itu baru sandal, ember digosok. Bagaimana kalau Dajjal bisa merubah dari tanah yang dalam keadaan tandus menjadi tanah yang subur, yang diikuti oleh Sabuna Alfan 70,000 min Yahud al-Asbuhan, dari orang Yahud Asbuhan Iran 70,000 mahum toyalisah, mereka berjubah hijau. Pengiringnya adalah mereka-mereka yang berjubah. Wah, luar biasa ya enggak? 70,000 enggak tanggung-tanggung. Dan menginjakkan kakinya ke seluruh dunia kecuali Mekah Madinah, karena tidak ada lubang kecuali situ dijaga oleh malaikat. Kaum mukminin berusaha mengikat anak-anaknya dan juga istri-istrinya, karena banyak terfitnah. Itulah para wanita, ini paling banyak terfitnah. Zaman sekarang juga begitu, namanya perempuan dengan laki-laki yang penting ada duitnya mau aja, walaupun mungkin laki-lakinya sangat hitam. Nah, misalnya tetap mau, yang penting duitnya. Banyak yang begitu. Ya, bukan semuanya, nah, lebih banyak. Yang penting ada duitnya. Dulu pernah juga di sini pengajar Al-Qur'an. Nah, ini menikah dengan laki-laki yang sangat hitam. Tapi perempuannya sangat putih. Gara-gara duit. Sudah laki-lakinya Kristen, dia muslimah, mau aja, yang penting duitnya. Oleh itulah kaum mukminin berusaha mengikat anak-anaknya dan juga istri-istrinya. Dan mereka banyak lari ke gunung untuk menyelamatkan agamanya. Coba kita dilahirkan di Iran sana. Nah, perempuan yang baru balighah sudah dimut'ah. Enggak ada yang perawan lagi sudah. Bahkan Khomeini membolehkan untuk mut'ah anak yang masih dalam gendongan. Bagaimana bitakbil wa takhfid wa tafkhid. Itu Khomeini, pimpinan tertinggi di Iran sana. Di mana banyak sekali pemimpin-pemimpin sekarang ini tetap membela orang Syiah. Ini sangat disayangkan. Jadi kita beruntung, makanya dijaga. Dijaga agama mulia ini. Jangan kita hancur karena perempuan. Akan gagal biasanya ini. Bahkan Quran gagal. Kalau sudah pengen nikah, bilang aja ke ayahnya. Nah, nikah, enggak apa-apa, walaupun umurnya 10 tahun. Bagaimana mencari nafkahnya? Ya biar orang tuanya dulu kalau sebelum bisa dapat, ya enggak. Bahkan di Yaman itu ada yang dijodohkan semenjak lahir. Dijodohkan ini, semenjak lahir ini calonnya di sini ini. Ketemunya kapan nanti kalau sudah balik dan balik kok. Ini untuk menghindarkan dari kemaksiatan. Saya sebutkan kemarin nih, saya Abdul Umari. Hah? Bukan, bukan. Yang dulu di awal. Hah? Syekh Abdul Ghani, nah. Syekh Abdul Ghani Al-Umari. Jadi kalau ingin istrinya awet muda itu nikah ketika masih kecil. Ini mana? Ibrahim apa ini? Ini buah sini. Buah sini. HP-nya buah sini. Ambil. Assalamualaikum. Apa saja yang menyebabkan seorang kemasukan jin telah kita sebutkan. Terkadang dia berbuat maksiat, itu setan akan masuk. Jadi mudah kalau orang berbuat maksiat, itu perkara mudah. Kadang juga sering melamun. Ini kayak melamun, bayangan perempuan ternyata jin yang masuk. Nah, setelah itu stres, ngguyu dewe. Nah, bahaya. Dan ini banyak, bukan satu dua orang. Kita saksikan berapa banyak gara-gara perempuan ini stres akhirnya. Nah, kalian jangan sering melamun. Nah, sekali lagi kalau pengen nikah, cepat nikah. Nggak usah banyak melamun. Ada juga dikarenakan jin itu cinta kepada manusia. Mungkin laki-laki itu telah tampan atau sebaliknya perempuan itu cantik. Mencintai. Karena melihat, tiap hari melihat, mungkin di WC atau di mana, ngelihat terus. Nah, ada lagi yang disebutkan berkali-kali. Karena ada unsur, jin ini menginginkan orang tersebut banyak beribadah. Nah, ingin rajin beribadah. Dimasuki. Makanya banyak muadzin juga yang gila. Muadzin kok gila bagaimana? Orang terus ke masjid, ternyata ini sering tertawa sendiri. Jadi banyak. Inginnya apa? Inginnya orang tersebut rajin beribadah. Ini kalau jinnya pintar, saya tempeleng aja. Ketika melakukan maksiat, tempeleng sudah. Ya, biar tidak bermaksiat. Alih karena apa yang terjadi, kesepakatan antara manusia dengan dukun. Jadi misalnya bisnisnya tidak lancar, sebenarnya tetangganya lancar. Nambah, lambah keluar meriki, peripu nampe. Misalnya toko ini bisa laris lah. Tangga itu, kok laris sekali ya? Hanya bagaimana nambah biar tetangga itu tidak lagi laris. Kemudian pindah ke sini. Saya sebutkan. Berani bayar berapa kamu? Ewani piro. Kasih sudah 5 juta mbah. Saidi 5 juta. 10 juta. Misalnya sudah 10 juta bayar. Sudah itu. Dan jadi kesepakatan. Akhirnya orang tersebut terkena jin. Bahkan dalam pemilu juga begitu. Karena disandet oleh teman-temannya biar enggak jadi. Akhirnya habis pemilu, dia betul stres. Jalan ke sana kemari, tertawa-tawa sendiri. Dan ini bukan satu dua orang. Puluhan, bahkan mungkin ratusan di Indonesia ini yang sudah stres gara-gara pemilu enggak jadi. Dulu informasinya di kampung ini juga, ketika pilihan kepala desa, Masya Allah ini, pertarungan antara dukun satu dengan dukun yang lainnya. Nah, di atas. Nanti disebutkan oleh, misalnya dulu kita di Ponorogo, itu biasa, antar pondok di api, bulatan api, saling lempar satu dengan lain. Bahkan dulu tatkala, teman-teman kita jadi istilahnya ingin diusir dari masjid tersebut, akhirnya sang kiai memberikan minuman dia sudah dikasih raja. Kemudian masing-masing santri yang ikut itu dicoba dengan pedang. ditebas dengan sekeras-kerasnya. Nah, tidak ada satu pun di antara mereka yang terluka. Ya, mereka semakin berani. Tapi ini yang diambil waktu itu, alhamdulillah saya tidak termasuk. Enggak termasuk, bahaya jenis sudah masuk, ya enggak? Yang diambil yang sudah lama. Yang mungkin sudah enam kuliah, tinggal dua semester atau satu semester itu yang diambil. Jadi kalau kita masih baru waktu itu. Makanya tak heran kalau banyak orang yang stres, terkena gangguan jin. Jadi banyak unsurnya. Ada juga karena keliru. Jadi sebenarnya jin ini diutus untuk fulan, nah keliru fulan. Namanya jin. Nah manusia juga begitu, juga keliru ya enggak. Suruh nyuri tempatnya itu yang kuning, ternyata kuning tetangganya yang dicuri. Pernah begitu? Pernah ya enggak. Bahkan di Yaman ini dikira rumahnya orang Syiah. Dijatuhi bom oleh pemerintah waktu itu. Ternyata rumah Ahli Sunnah wal Jamaah. 6 orang tewas, meninggal. Manusia keliru. Dia juga begitu. Karena disuruh sama dukunnya, kamu sandet namanya Suparno itu. Nah, karena keliru. Yang disandet Suparmo. Nah, dari Suparno keliru Suparmo. Nah, hanya beda N dan Mim aja. Mungkin telinganya jin juga lagi rusak. Nah, ada unsur kekiruan. Ini terjadi. Ada juga unsur balas dendam. Karena mungkin kalian biasa melempar ke sana kemari, disebutkan oleh Abdul Salam Bali dan juga yang lainnya. Atau kalian menjatuhkan sesuatu dari atas, ternyata ada anak jin yang lewat situ, terkena lemparan. Atau kalian membuang air panas, terkena anak jin, mengakibatkan orang tuanya jin marah. Dimasukilah kalian oleh jin tersebut. Ini sudah kita saksikan juga, kita ngerukyah. Karena balas dendam ini anak dulu nakal ini. Nah, apa sebenarnya melempar anak saya? Ini belum pernah kita jumpai begitu. Ya, karena kalian biasa itu melempar tidak menyebut nama Allah. Apalagi melempar air panas di WC. Nah, WC tempatnya jin. Itu berbahaya. Hanya berhati-hati. Ada pertanyaan, mengapa Ustaz tidak menikah lagi? Kalian dulu nak nikahnya yang. Santri mendengar belum libur awal Ramadan. Ya nanti bisa tanyakan ke Barcom. Kemudian sudah beli tiket pesawat. Diundur bisa itu. Bagaimana dengan orang yang suka mengganggu kita? Kita doakan kebaikan atau kejelekan. Faman afa wa aslaha fa ajra Allah. Barang siapa memaafkan berlaku baik, pahalanya insyaallah. Ini Hamzah nanti ke rumah. Apa kesalahan kamu? Hamzah kulaka. Anda ke rumah sama Fahar. Biasa. Ayo keadaan Syekh Yahya dan murid-muridnya alhamdulillah bagus. Nah, belajar di yang mengajar di Sona di Markaz Syekh Muhammad Mani. Nah. Taibillahul azim.